Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabahudah. Ashadu an la ilaha illallah daula syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Barakallahu fikum. Kita masih pada pembahasan tentang contoh-contoh fa'il yang berupa dhamir. Qala syarih wa misalu dhamiril isnainil ghaibaini mudhakkaraini kana aw mu'annasatain. Contoh dhamir dua ghaib, orang ketiga yang dibicarakan, baik laki-laki ataupun perempuan. Doroba fi qalika al-muhammadani doroba bakran. Dua Muhammad itu telah memukul si Bakar. Fa'ilnya dhamir alif pada doroba. I'rabnya perhatikan nomor tiga. Al-Muhammadani mubtada'un marfu'un bil-ibtida' wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan anil ad-dhammah. Mau dilengkapi ya. Tanda rafa'nya alif menggantikan dhammah. Li'annahu musanna. وضرب فعل ماض مبني على الفتح والالف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل بكر مفعول به منصوب بالفعل لغبنيه منصوب بالفعل وعلامه نصب الفتحه الظاهره على اخره لانه اسم مفرد والجمله من الفعل wal fa'ili wal maf'uli bihi fi mahalli raf'in khabaru mubtada'. Jumlah dari fi'il doroba, fa'ilnya dengan alif, maf'ul bihnya bakran, menduduki kedudukan rafa' sebagai khabar mubtada'. Au qawlika, atau dalam ucapanmu, al-hindani dorobata amiran. Dua hindun itu telah memukul si Amir. I'rabnya sama seperti yang sebelumnya, hanya saja illa anna ta'a fi dharabata litta'nisi harfun la mahalla lahu min al-i'rab. Hanya saja ta' pada dharabata itu adalah litta'nis, huruf untuk menunjukkan muannas, tidak ada kedudukan i'rabnya. Wa hafidha fi qawlika al-muhammadani hafidha darsahuma. Juga dalam ucapanmu, al-muhammadani hafidha darsahuma. Dua Muhammad itu telah menghafal pelajaran keduanya. Disebutkan di dalam ta'liq, i'rabuha ka'irabi al-muhammadani daraba bakran al-mutaqaddimati qablu. I'rabnya seperti i'rab al-muhammadani daraba bakran yang telah lalu ini. Illa annal ha'a fi hadal misali fi mahali jarrin bil mudhaf. Hanya saja ha dhamir pada contoh ini mabniun ala dhammi fi mahali jarrin bil mudhaf. Wal mimu lil imad wal alif dalun ala tasniyah. Mimnya lil imad, alifnya menunjukkan musanna. Aw qawlika al-hindani hafidhata darsahuma, atau juga dalam ucapanmu al-hindani hafidhata darsahuma. Fa'ilnya dhamir alif, i'rabnya sama, hanya ta'nya saja untuk ta'nis huruf la mahala lahu min i'rab. Wajtahada min qawlika al-bakrani ijtahada. Al-bakrani, dua bakar itu telah bersungguh-sungguh. Disebutkan dalam ta'liq, i'rabuhu i'rabu al-bakrani ijtahada ka'irabil muhammadani daraba al-mutaqaddimati qablu wal jumlatu min al-fi'li wal fa'il ijtahada fi mahli raf'in khabar mubtada'. jumlah fi'il fa'il, ijtahada dan alif, menduduki kedudukan rofa sebagai khobar mubtada. Aw qalika az-zainaban ijtahadata, atau juga contohnya az-zainaban ijtahadata, dua zainab itu telah bersungguh-sungguh. I'rabnya sama, hanya pada taknya saja ya. Taknya harfun di taknis la mahala lahu min al-i'rab. Wa qama min fi nahwi qawlika al-muhammadani qama biwajibihima, atau dan juga qama dalam contoh ucapanmu, dua mudhaf melaksanakan tugas keduanya. I'rabu al-muhammadani qama ka'irabi al-muhammadani daraba al-mutaqaddimati qablu. I'rab al-muhammadani qama seperti i'rabnya al-muhammadani daraba yang telah berlalu sebelum ini. Kemudian biwajibihima, ba'nya harfu jarrin, wajibi ismun majrurun bil ba wa alamatu jarri al kasratu dhahiratu ala al ba. Wajibi mudhaf wal ha dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin bil mudhaf wal mim lil imad wal alif dalun ala tasniyah wal jar wal majrurun mutaalliqan bil fi'li qama. Aw qawlika al hindani qamata bi wajibihima. Ya, sama ya dengan sebelumnya, hanya saya pada taknya saja. Ini domir-domir musanna. Wa misalu domiril ghaibina min jam'i dzukur. Contoh domir ghaibin, banyak laki-laki yang dibicarakan, orang ketiga. Dorobu min qawlika ar-rijalu dorobu a'da'ahum. Pada contoh dorobu dalam ucapanmu, para laki-laki telah memukul musuh-musuh mereka. Ar-rijalu dorobu a'da'ahum. Perhatikan ayatnya. Ar-rijalu mubtada'un marfu'un bil ibtada' wa 'alamat rafi ad-dhammatu dhahiratu 'ala akhirih. Darabu fi'lun madin buniya 'ala ad-dhammi lit-tisali bi wawil jama'ah. Darabu fi'l madi dimabnikan atas dhamm karena bersambung dengan waw jama'ah. Wal wawu dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun. Fima hali rohin fa'il. Ini syahidnya ya. Wawunya domir mutasil tetap di atas sukun, mendukungan rofa sebagai fa'il. Wal alifu fariqatun, alifnya sebagai alif pembeda. Pembeda antara waw jama' dan waw mufrad, atau waw jama' dan waw araf. A'da'a maf'ulun bihim mansubun bil fi'li wa 'alamatu nasbi al fathatu dhahiratu 'ala al hamzati. Maf'ul bih mansub dengan fi'il, tanda nasabnya dengan fathah dhahirah di atas hamzah. A'da'a mudhafun wal ha' dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli jarrin bil mudhaf wal mim 'alamatul jam'i a'da'ahum. Mimnya itu tanda jamak. Wal jumlatu min al fi'li wal fa'ili wal maf'uli bihi fi mahalli rafin khobar mubtada. Jumlah dari fi'il fa'il maf'ul bih menduduki ruang rofa sebagai khobar mubtada. Wa hafidhu min nahwi qawlika at-talamidhu hafidhu durusahum. Suka contohnya hafidhu dalam contoh ucapanmu. At-talamidhu hafidhu durusahum. Para pelajar itu telah menghafal pelajaran-pelajaran mereka. I'rabnya sama dengan sebelumnya. Wajtahadu min qawlika min nahwi qawlika at-talamidhu ijtahadu. I'rabnya sama, hanya saja jumlah fi'il fa'il tanpa maf'ul bih ya. Fi mahalli raf'in khobar mubtada. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Naktabi bihada wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.